AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Awas, Eyang. Jangan coba menyentuh tubuh saya. Ilmu apakah ini? Betapa mengerikannya. Tubuh muridku seakan menjadi merah membara. Tubuhnya menjadi semakin merah. Oh, dewata agung. Aku harus menolongnya. Aku akan mencoba untuk menolongnya. Hei, jangan. Jangan kau sentuh tubuh anak itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Penuh kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna tengah berusaha menghadapi tekanan-tekanan dari Anting Wulan yang menyerangnya dengan serangan-serangan hebat. Andaikan saja kekuatan itu dapat kuhadirkan segera saat ini. Akan kupergunakan sedapatku. Akan kutahan semua rasa sakit itu. Akan kucoba. Iya, akan kucoba. Raden Sakapalwaguna melayani serangan-serangan Anting Wulan yang membadai. Melempar sesekali tubuhnya jatuh ke semak sambil mencoba untuk membangun kekuatannya. Kekuatan yang sempat menghebohkan kelompok tongkat merah. Raden Sakapalwaguna yang belum mengenal banyak tentang Aji Jalasukma mencoba merabanya, membangun kekuatan tersebut dengan menahan nafasnya beberapa saat sambil bertempur. Dan beberapa saat kemudian mencoba untuk mengembuskan nafasnya ke bagian khusus, yaitu kepala dan sekitarnya. Dan beberapa saat kemudian, di antara denyut rasa sakit yang semakin meningkat, Raden Sakapalwakuna melonjak gembira. Berhati-hatilah, Adi Wulan. Tenagaku ini sangatlah berbahaya. Tenaga dari Aji Jala Sukma yang belum dapat kukendalikan. Dengan kuda-kuda yang tidak sempurna, karena menahan rasa sakit, Raden Sakapalwakuna mencoba menyerang Anting Wulan. Hayya! Agaknya benar, pukulan-pukulannya sangatlah berbahaya. Angin panas serasa menyengat kulit tubuhku. Aku akan mencoba menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuana. Di kesunyian hutan kecil pancuran sembilan mata air dewa, jauh dari keramaian padepokan, telah terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua saudara seperguruan. Angin pukulan Banyu Cakrabuana mulai mengepung Raden Sakapalwakuna. Pohon-pohon di sekitar tempat tersebut satu persatu roboh berderak. Tenaga dari Aji Jala Sukma yang dilontarkan Raden Sakapalwakuna menderu secara serabutan ke sana kemari, hingga beberapa saat kemudian Raden Sakapalwakuna jatuh pingsan, tak kuasa menahan rasa sakit dan rasa panas yang seakan-akan menggelegak dalam tubuhnya. Mempelajari baik-baik, ia tentu akan dapat menguasai kekuatan dari Aji Jala Sukma. Entah sampai di mana kehebatan dari Aji itu. Dan mudah-mudahan kakek Kaliman tidak marah kepadaku, karena aku telah memberikan kitab itu pada Kakang Saka. Aku akan mencoba melenyapkan panas yang membara di tubuhnya. Baru saja Anting Wulan menyiapkan tenaga sakti Banyu Cakrabuana, dan belum lagi ia menempelkan tangannya untuk menyalurkan kekuatan inti Banyu Cakrabuana yang mempunyai kekuatan dingin. Gadis itu melihat tubuh kakangnya yang semula membara, berangsur-angsur telah mulai mereda. Agaknya panas dari kekuatan Aji Jala Sukma itu kini lenyap kembali. Akan kucoba memegang tubuhnya. Iya, kekuatan panas itu dengan tiba-tiba saja lenyap. Aneh. Benar-benar satu ilmu yang hebat. Mudah-mudahan saja Kakang Saka akan berhasil menguasainya. Dan ia berhasil memenuhi syarat pertama yang kuajukan. Dia sudah akan membuka matanya. Sebaiknya kutinggalkan saja tempat ini. Adik Wulan. Adik Wulan. Di manakah aku ini? Di mana Adik Wulan? Rupanya Adik Wulan telah meninggalkan tempat ini. Lalu apakah nanti yang akan kukatakan pada Yang Guru jika ia datang dan menanyakan tentang pohon-pohon yang tumbang ini? Empat pohon tumbang berserakan.

Kau benar, Pungkur. Ya, aku akan biarkan dia memiliki dan mempelajarinya. Jika memang sudah jodoh anak itu, akan dapat menguasai ilmu aneh itu. Ataukah kau merasa cemburu dengan ilmu itu, ha? Kau cemburu karena anak itu memperhatikan Jala Sukma dan bukan kincir metumu, ha? Mungkin. Mungkin dugaanmu itu benar, Pungkur. Iya, iya, iya. Wanayasa, aku mendengar kabar burung. Kabar dari burung-burung yang terbang, yang turun hingga di pundakku, ha? Bahwa kau kini telah menguasai kincir metu tingkatan ke-10. Itu apa benar apa? Bagaimana itu, Wanayasa? Kau telah salah terka, Pungkur. Aku ini belum menguasai sepenuhnya ilmu itu. Kau pasti mendustaiku, Wanayasa. Tolonglah, aku ingin sekali merasakan kehebatan ilmu yang hanya ku dengar dari mulut ke mulut. Tingkatan ke-10 kincir metu yang dahsyat itu harus ku rasakan. Ayolah, bersiaplah, Wanayasa. Sudahlah, Pungkur. Aku tidak ingin bertempur. Tidak bisa, tidak bisa. Aku ini sudah datang jauh-jauh dari Kalipucang. Ayo, bersiaplah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi di Gua Larang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama trio tersangkat cerita di radio kesayangan Anda. Sampai